saja aku datang ke kotamu. Lamania tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali berjalan-jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan ku peluk dirimu. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Walau dirimu kini telah berdua, diriku pun tiada berbeda. Namun kenangan panjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Panjang jalan kenangan ku peluk dirimu mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Yang rintik-rintik di awal.